Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian di seputar pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Beliau sampaikan, watahrumu al-muhrimatu hatta tahilla min ihramiha, dan haram menikah dengan wanita yang dalam keadaan ihram, ihram haji ataukah umrah, sampai dia halal atau tahalul dari ihramnya. Hal ini mengingat hadis dari Utsman radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya orang yang dalam keadaan ihram tidak menikah, tidak pula dinikahkan, dan tidak melamar. Oleh karena itu, di antara larangan ketika dalam kondisi ihram adalah ya belughal kitabu ajalah, dan janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah ya, sampai ya, masa iddah itu berakhir. Masa iddah wanita yang dicerai tersebut berakhir. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Dan seandainya seorang laki-laki melakukan akad nikah, menikahi seorang wanita yang dalam keadaan masa iddah, di masa iddahnya, maka akad nikah tersebut adalah akad nikah yang haram, akad nikah yang tidak sah. Yufarraqu bainahuma bil ijma'i, dan para ulama sepakat kalau keduanya harus dipisahkan ya, karena syariat ya, belumlah mengizinkannya. Li haqqi az-zawji al-awwal, karena hak dari suami yang terdahulu belumlah selesai. Maka jika wanita yang sudah dicerai, sudah dicerai oleh suaminya dan sedang menjalin masa iddah, itu haram dinikahi, maka lebih-lebih lagi menikahi wanita yang masih resmi menjadi istri dari seorang laki-laki. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita yang ketiga yang haram untuk dinikahi adalah az-zaniyatu 'ala az-zani wa ghairihi atta tatuba. Haram menikahi seorang perempuan yang berzina, haram dinikahi oleh lelaki pasangan zinanya ataupun orang lain, sampai perempuan ini betul-betul bertaubat. Demikian juga, di samping setelah dia betul-betul bertaubat, disyaratkan juga bisa dipastikan kalau rahimnya kosong dari janin, ya, tidak dalam kondisi hamil. Artinya ditunggu sampai satu kali haid. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin." Diharamkan atas orang-orang yang beriman menikahi perempuan yang berzina. Dan yang dimaksud dengan menikahi perempuan yang berzina adalah perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina meskipun sekali selama dia belum bertobat. Maka selama dia belum bertobat, maka dia mendapatkan label az-zaniya, wanita yang berzina. Kemudian ya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, wanita yang haram dinikahi yang keempat adalah fatahumu mutallaqatuhu thalathan, dan haram atas seorang laki-laki, haram baginya wanita atau istri yang telah dia cerai dengan cerai yang tiga, dia cerai dengan cerai yang ketiga. Hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Kemudian yang kedua, wayata'uha, dikumpuli oleh suami yang baru. Kemudian yang ketiga, yuafariquha, diceraikan oleh suami yang baru. Kemudian yang keempat, watang qadi iddatuha, dan berakhir masa iddahnya dari suami yang baru atau suami yang kedua. Maka ketika seorang istri itu telah dicerai dengan cerai yang ketiga, maka dia tidak halal alias haram bagi suaminya. Dan dia adalah wanita yang halal nikah dengan lelaki yang lain yang bukan suaminya ketika manakala masa iddahnya telah berakhir. Adapun bagi mantan suaminya, maka perempuan ini haram bagi si laki-laki mantan suami sampai terpenuhi empat persyaratan. Yang pertama, sampai dia nikah dengan lelaki yang lain. Lelaki yang kedua, dengan pernikahan yang sah, terpenuhi semua syarat-syaratnya. Karena jika semua syarat tidak terpenuhi, maka itu bukanlah nikah yang syar'i. Maka nikah tersebut adalah nikah yang terpenuhi syarat-syarat pernikahan, dan nikah tersebut diniatkan memang nikah, dan bukan diniatkan untuk menghalalkan si perempuan agar bisa kembali kepada lelakinya yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia akad nikah dengan suami dengan lelaki yang kedua itu menyetubuhinya di kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah si lelaki ini berpisah dengan si perempuan karena si laki-laki menjatuhkan talak atau ternyata laki-lakinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perempuan ini telah berakhir masa iddahnya dari suaminya yang kedua. Hal ini karena firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-230, fa in talaqaha, maka jika suami itu menceraikannya untuk yang ketiga kalinya, maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi lelaki yang pertama min ba'du, setelah cerai yang ketiga ini, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai perempuan ini menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, maka dia jika dia ceraikan, maka jika suami yang kedua menceraikan perempuan ini, maka tidak mengapa atas keduanya untuk kembali, yaitu dengan akad nikah yang baru. Jika keduanya punya sangkaan, bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan bahasanya istri Rifa'ah Al-Quradhi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menjadi istrinya Rifa'ah dan Rifa'ah telah menceraikanku fa'abatta talaqi, dan menceraikanku dengan cerai tiga. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya dan hanyalah kemaluan Abdullah bin Zubair itu seperti ujung kain yang tidak bisa tegang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau ingin kembali kepada suamimu yang dulu yaitu Rifa'ah?" Maka kata Nabi, "La, tidak boleh, hatta taduqi usailatahu, sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu," yaitu sampai betul-betul terjadi hubungan suami istri. Yaitu itulah empat perempuan yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Yang tadi ketika dia dalam kondisi ihram, yang pertama, kemudian yang kedua, maka manakala dia masih dalam masa iddah, karena dicerai oleh suaminya yang terdahulu. Jika kemudian yang menjalani masa iddah itu haram dinikahi, apalagi yang masih sah sebagai istri orang lain. Kemudian yang ketiga, wanita yang berbuat zina, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik-baik sampai dia betul-betul bertobat dari zinanya. Kemudian wanita yang dicerai dengan cerai tiga, maka tidak boleh kembali kepada mantan suaminya atau suaminya yang pertama sampai terpenuhi empat poin. Demikian yang kita bahas sempatan kali ini sebagai mata sebagai materi pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Jazakallahu khairan Ustaz Karis Manda atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini. Sobat muslim, tadi kita telah simak bersama materi pengantar pada program acara konsultasi Ustaz keluarga. Itu ada pembahasan tema yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dan sobat muslim, kita akan memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab dan konsultasi. Silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi kepada Ustaz Karis Manda, silakan kami persilakan sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan lewat pesan singkat SMS atau juga melalui WhatsApp nomor 0823-2727-5333. Sobat muslim, sekali lagi kami informasikan sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan lewat pesan singkat SMS atau juga melalui WhatsApp nomor 0823-2727-5333. Baiklah, Ustaz, kita akan memasuki sesi tanya jawab di malam hari ini. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Iya, silakan. Yang pertama, Ustaz. Pilihan pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah sikap seorang istri menghadapi suami yang pemarah tanpa alasan yang jelas, Ustaz? Ya, bagaimanakah sikap seorang istri? Ada pertanyaan, bagaimanakah sikap seorang istri ketika menjumpai suaminya adalah seorang yang pemarah tanpa alasan yang jelas? Ya, maka perlu dilihat apakah ini karakter awal. Ya, karakter awal suami sejak dulu dia memang seperti itu, seorang yang temperamen dan marah-marah dengan sebab yang jelas, yang tidak jelas. Ataukah terjadi perubahan pada dirinya? Ya. Maka jika terjadi perubahan pada dirinya, maka coba ditelisik lebih lanjut, ya, dicari sebabnya, ya, dan dari sebab tersebut, kemudian baru bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan. Ya, kemudian, kemudian adapun jika itu karakter dasar suami, maka sebenarnya maka kuat semestinya istri coba mempelajari kebiasaan suami. Apa kira-kira yang bikin suami itu marah-marah tanpa sebab yang jelas? Dan perlu diketahui di antara hal yang riskan membuat suami itu mudah tersinggung dan marah, yang pertama ketika beliau dalam kondisi capek. Ya, maka ketika dalam kondisi capek, ternyata suasana rumah tidak kondusif, maka mudah emosi. Kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi lapar. Ya, ketika dalam kondisi lapar, pengen pulang ke rumah karena lapar, ternyata di rumah istri belum sempat nanak nasi dan sebagainya. Ya, maka ini menjadi faktor pemicu seorang laki-laki mudah marah-marah. Ya, kemudian yang ketiga, ketika dia dalam kondisi istirahat dan ada kemudian kondisi rumah tidak kondusif, anak rame atau dan istri teriak-teriak karena anaknya rame dan sebagainya, maka ini bisa menyebabkan suami mudah marah dan emosi. Oleh karena itu satu hal yang patut diperhatikan oleh para istri, perhatikan tiga hal ini. Ya, perhatikan tiga hal ini. Ya, karena jika Anda bisa memperhatikan tiga hal ini, maka Anda wahai seorang istri yang salihah akan bisa mengendalikan suasana rumah dengan baik. Ya, maka usahakan dan upayakan untuk ketika suami itu dalam kondisi capek, maka kondisikan rumah sekondusif mungkin. Demikian juga upayakan jangan sampai suami mengeluh kelaparan. Saya lapar, kok kemudian belum ada nasi, belum ada ini. Ya, maka upayakan tindakan secepat mungkin. Ya, belikan nasi plus lauk, sehingga beliau tidak lama menunggu. atau tindakan yang lainnya yang memungkinkan untuk segera terkendalinya hal ini. Demikian juga ketika suami tidur karena istirahat, karena untuk satu kegiatan yang akan beliau lakukan setelah istirahat, atau karena beliau istirahat dari kegiatan sebelum tidur, maka kondisikan rumah sebaik mungkin. Ya, kalau anak-anak melek kemudian ingin main, maka kondisikan supaya mainnya itu tidak di ruangan tempat suami istirahat, atau diajak ke teras atau diajak ke belakang rumah dan sebagainya, dan tenangkan keadaan sehingga suami bisa betul-betul menikmati istirahatnya. Maka jika tiga hal ini diperhatikan oleh seorang istri, ya, maka dia bisa mengendalikan suasana hati suaminya, sehingga ini satu kiat yang sangat penting untuk terwujudnya kebahagiaan. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana cara mengajak keluarga yang masih belum mengenal sunnah, Ustaz, tetapi saya masih sekolah SMP, Ustaz? Yang bagaimana saran-saran dari Ustaz? Saran pokok adalah dakwai keluarga kita dengan akhlak mulia. Dakwai keluarga kita dengan contoh nyata. Maka tampilkan akhlak mulia seorang muslim yang telah mengenal yang mengenal Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anak yang lebih berbakti, lebih semangat membantu ibu. Kemudian jadi anak yang perhatian dengan orang tua. Tunjukkan bahasanya setelah ngaji keadaannya jauh drastis lebih drastis berubah ke arah yang lebih baik daripada keadaannya sebelum mengaji. Ya, maka nanti orang tua sampai penasaran, ya, tanya, kamu kok nak, kamu kok berubah bisa semacam ini, siapa yang ngajari kamu, siapa yang mengajarimu nak? Maka sampaikan bahasanya Ustadz A atau Ustadz B tempat saya ngaji memotivasi saya untuk menjadi seanak yang bakti, bahkan semakin berbakti. Ya, maka karena itu saya berubah. Ya, maka ini menyebabkan orang tua tertarik. Ya, seperti apa pengajianmu nak? Saya ingin ikut, ingin lihat. Maka ini bisa menjadi alat penting, menjadi kiat yang sangat efektif untuk mengajak orang tua kepada pengajian. Nah. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas sarannya, Ustaz. Bila kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk yang baru saja menikah, Ustaz? Ada permintaan nasihat untuk orang yang baru saja menikah agar keluarganya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, maka keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah manakala keluarga tersebut adalah keluarga yang dibangun di atas asas takwa dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka buatlah suasana ketaatan di rumah kita. Suasana saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menyemangati untuk berbuat baik, untuk saling mengingatkan untuk memperhatikan sholat, untuk memperhatikan zikir pagi dan petang, untuk memperhatikan sholat-sholat sunnah, untuk memperhatikan baca Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang dibangun di atas ilmu syar'i. Maka maka sempatkan untuk ngaji bareng, untuk datang ngaji bareng suami istri, atau ketika tidak memungkinkan, maka minta suami untuk bercerita tadi isi pengajiannya apa. Atau kemudian jika suami mampu, minta untuk dia duduk sebentar 15-20 menit atau setengah jam untuk membacakan satu buku dan menjelaskannya kepada istrinya. Maka hidupkan suasana ilmu di rumah. Kemudian yang ketiga, bangun komunikasi yang baik. Hendaklah masing-masing berupaya untuk menjadi teman bicara yang menyenangkan bagi pasangannya. Suami berupaya untuk jadi teman bicara yang menyenangkan bagi istri, demikian juga sebaliknya. Kemudian bangunlah rumah tangga tersebut dengan akhlak Islam. Dan ingat bahasanya, jika berakhlak dengan akhlak mulia kepada orang lain, dengan tetangga, dengan kawan, dengan orang yang tidak punya hubungan, itu satu hal yang berpahala, maka akhlak mulia dengan istri sendiri, dengan suami sendiri lebih berpahala. Jika senyum manis kepada orang itu bernilai sedekah, maka senyum manis kepada suami atau senyum manis kepada istri itu sedekah yang berlipat-lipat nilainya. Nah, bagi sobat muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi, masih kami buka yang konsultasi, silakan bisa mengirimkan pertanyaan atau konsultasinya ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah yang harus dilakukan anak ketika melihat keadaan kedua orang tuanya yang tidak pernah ke Ustaz dalam jangka waktu yang lama, Ustaz? Ini bahwa memberikan nasihat. Ya, maka anak semestinya dalam hal ini, kalau tidak mampu berupaya untuk mendekatkan hati bapak dan ibunya, minimal tidak menjadi sebab pemicu keributan di antara ayah dan ibunya. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, doakan beliau berdua agar Allah lembutkan hatinya, kemudian bisa kembali berdamai. Kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan dan ada kemampuan, coba pelajari apa yang jadi masalah dari keduanya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jika memungkinkan. Itu hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan berkenaan dengan hal ini. Nah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang wanita telah siap menikah, Ustaz, karena khawatir akan zina, namun orang tuanya menolak karena alasan duniawi, apakah boleh jika kita menolak kehendak orang tua yang seperti ini, Ustaz? Ya, maka ketika seorang wanita sudah membutuhkan, telah kemudian berada dalam kondisi wajib untuk segera menikah, dan dia pun telah mendapatkan laki yang cocok, yang sekufu, yang baik, namun orang tua menolak untuk menikahkannya, maka ini namanya adol. Ini namanya kejahatan orang tua yang disebut dengan adol. Tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat. Solusinya, laporkan orang tua ini ke pengadilan agama. Yeah. Dan sampaikan, ceritakan permasalahan, biar nanti orang tua dipanggil oleh pihak pengadilan agama dan nanti akan dicek, diklarifikasi bagaimanakah keadaan senyatanya. Jika memang betul terbukti dia tidak mau, orang tua tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat secara agama, nanti hakim pengadilan agama akan punya hak untuk menikahkannya. Nah. Baik, terima kasih jazakallahu. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ingin bertanya, jika seorang anak yatim tinggal bersama ibunya, siapakah yang wajib menafkahi mereka? Apakah hanya ibunya sendiri atau juga saudara laki-laki dari ayahnya, Ustaz? Yang mau menjelaskannya. Ya, perlu diketahui bahasanya, para ulama berselisih pendapat tentang apakah ada kewajiban untuk menafkahi kerabat yang tidak termasuk usul dan furu'. Ya, usul itu bapak ke atas, orang tua ke atas, bapak ibu, kemudian kakek nenek. Furu' adalah anak dan cucu. Kalau menyamping, misalnya keponakan, saudara, ulama berselisih pendapat apakah ada kewajiban menafkahi kerabat yang menyamping, saudara, kakak, adik, keponakan, dan seterusnya. Ya, perlu diketahui bahasanya, dalam madzhab Syafi'i tidak ada kewajiban menafkahi ke arah ke samping. Artinya seandainya kemudian perhatian kepada ponakan, kemudian maka ini satu amal soleh kebaikan, ya, dan bukan sebuah kewajiban dan keharusan. Maka jika ini terjadi, maka wajib betul-betul bersyukur dan berterima kasih kepada paman, kepada saudara. Ya, maka anak yatim ini yang wajib untuk menafkahinya adalah ketika ayahnya tidak ada, maka kakeknya. Ini, maka usulnya. Jika kakeknya tidak ada, maka ini menjadi kewajiban seorang ibu. Ini, maka ibu bisa kemudian berkewajiban untuk menafkahi anak perempuannya. Nah. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah berdosa jika seorang anak pernah menggigitkan suara ketika melihat orang tuanya berbuat maksiat, Ustaz? Seorang anak yang bersuara keras ya, untuk menegur orang tuanya melakukan maksiat, maka perlu perlu detail penegasan lebih lanjut, maksiat apa yang dimaksudkan? Ya, maksiat apa yang dimaksudkan dan apa upaya yang telah dilakukan oleh anak sebelum bersuara keras? Ya, maka ini perlu penjelasan lebih detail. Karena semestinya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ya, dan jangan menegur orang tua itu seperti menegur temannya sendiri. Gunakan diksi dan pilihan kata yang tepat. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang lembut dan seterusnya. Nah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana caranya agar sebuah keluarga tidak berhutang atau tidak tergoda untuk bermudah-mudahan berhutang, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kiat untuk mengendalikan diri supaya tidak menjadi penggemar berhutang, ya, maka yang pertama adalah menyadari betapa bahaya hutang. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajin berdoa dalam sholatnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak berhutang. Allahumma ini auduka minal ma'atham wal marram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Kemudian yang kedua, manakala jika hutangnya adalah hutang yang tidak syar'i karena ribawi, maka ingat kisah-kisah yang sangat banyak yang tersebar di dunia maya dan ada di dunia nyata, dampak buruk berhutang. Kemudian yang ketiga, perhatikan dengan baik bahasanya beda antara kebutuhan dan keinginan. Ya, maka semestinya yang menjadi semangat adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memperturutkan keinginan. Nah. Ya, baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah menanam hari-hari bayi lalu diberi seperti langkau atau lilin seperti budaya di Jawa termasuk kesyirikan apabila tidak ada niat syirik di dalamnya, Ustaz, hanya mengikuti budaya yang ada? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau hal yang ditanyakan itu dilakukan sekedar ikut-ikutan, ya, tentu tidak tepat kalau dikatakan itu adalah perbuatan syirik. Paling benar kita katakan itu perbuatan yang sia-sia, buang-buang uang untuk lampu, ya, kemudian buang-buang tenaga dan buang-buang yang lainnya. Ya, itu jika sekedar ikut-ikutan tanpa ada i'tiqad. Baru kemudian bermasalah lebih lanjut kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, kalau tanpa keyakinan-keyakinan tertentu, maka semata-mata menanam ari-ari, kemudian memberikan sikap khusus, tidak bisa dikatakan sebagai satu bentuk kemusyrikan. Menanam ari-ari satu sikap yang tidak salah, karena dia bagian dari badan manusia, dan sesuatu yang merupakan bagian badan manusia hendaknya dihormati, dan bentuk penghormatannya adalah dengan dikebumikan. Namun jika ada makam ari-ari ini harus dikasih lampu selama 40 hari 40 malam. Nah, ini yang tidak ada tuntunannya dan tidak ada dasarnya. Ya, Ya, maka jika ada keyakinan-keyakinan tertentu dalam hal ini, maka dia akan menjadi hal yang lebih bermasalah. Nah. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan saya sedikit menambahkan tentang pertanyaan ini, Ustaz. Dalam mengumpulkan ahli-ahli itu sebaiknya di mana, Ustaz? Bolehkah cuma di sekitar rumah atau di tempat pemakaman, Ustaz? Kalau memakamkan ari-ari sebagai bentuk memuliakan bagian badan dari manusia, lokasinya bebas. Mau depan rumah, mau belakang rumah, mau kebun, mau yang lainnya, tidak masalah. Tapi kalau terserah bebas tempatnya, tidak ada mana yang lebih afdol, tidak ada. Nah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana status pernikahan jika setelah menikah dan punya anak baru mengetahui bahwa dulu wanita yang dinikahinya adalah anak di luar nikah dan yang menjadi wali adalah bapaknya? Apakah pernikahan seperti ini sah dan apakah harus diulang, Ustaz, jika tidak sah? Ya, menimbang pendapat mayoritas para ulama bahasanya anak asal zina itu tidak punya ayah nasab dan ayah syar'i, ya, maka pernikahan tersebut bermasalah. Maka hentikan hubungan badan, pastikan istibra satu kali haid, kemudian upayakan hubungi KUA setempat dan coba minta tolong dan ceritakan duduk permasalahannya dan minta tolong untuk diakadkan ulang oleh kepala KUA setempat. Nah. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan, Ustaz. Jika kita ke pertanyaan selanjutnya, ini kita buka dulu pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, saya Abdullah dari Tuban. Saya seorang mahasiswa semester akhir yang sudah memiliki keinginan menikah, Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah saya mencari akhwat untuk saya niatkan mentaharufnya terlebih dahulu, Ustaz, karena baru siap menikah secara perizinan orang tua setelah lulus dari S1, Ustaz? Ya, mohon nasihat dari Ustaz. Kalau SIM surat izin menikah itu masih belum turun, ya, saya sarankan untuk fokus menyelesaikan studi terlebih dahulu. Ya, jadikan keinginan menikah itu motivasi untuk selesai studi, menyelesaikan tugas akhir. Makin cepat selesai, makin cepat kesempatan untuk dapat SIM, ya, surat izin menikah. Ya, adapun niat yang tadi diutarakan, maka kasihan perempuannya, cuma digantung, diajak kenalan, setelah itu tolong tunggu saya. Nah, maka kasihan. Ya, dan untuk baiknya semuanya adalah maka tuntaskan studi terlebih dahulu, setelah itu setelah mengantongi SIM maka bisa gagah mencoba untuk kenalan dengan kenalan dengan perempuan yang nanti kenalan dengan wanita, sehingga ketika dia cocok, nah, segera bisa ditindaklanjuti. Adapun ketika belum ada SIM, ketika cocok, dia saling cocok, akhirnya menggantung, tunggu saya ya. Nah, maka ini kasihan dua belah pihak. Kasihan laki-lakinya karena dia sudah bermimpi-mimpi, berharap-harap, namun terhalang aturan dari orang tua yang bagaikan gunung kokoh menjulang yang tidak mungkin ditembus. Ya. Demikian juga kasihan pihak perempuan lama menunggu dengan tanpa ada kejelasan status. Ya. Padahal boleh jadi di masa menunggu tersebut sebenarnya datang ada laki-laki yang lain yang bisa lebih memberikan kejelasan status. Dan perempuan itu lebih mengutamakan kejelasan status daripada sekedar sekedar janji-janji manis. Ya. Nah. Baik, terima kasih saja saya telah atas nasihatnya. Jika kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika suami menyetujui uruf dengan mengambil kembali mahar yang telah diberikan sang istri, kemudian suami menyesal dan ingin kembali rujuk, apakah cukup dengan ucapan rujuk atau perlu mahar dan akad baru, Ustaz? Dalam khulu tidak ada rujuk. Ya, dalam khulu tidak ada rujuk, maka dituntaskan masa iddahnya. Ya, dituntaskan masa iddah dari perempuan ini. Kemudian setelah itu melamar baru, kemudian akad nikah baru, mahar baru, dan jangan lupa walimah baru juga. Ya, jadi tidak bisa sekedar saya rujuk kamu. Bisa saya rujuk kamu itu hanya berlaku untuk talak, bukan untuk khulu. Di khulu itu adalah cara yang diberikan oleh syariat kepada seorang perempuan supaya tidak bisa dirujuk di masa iddah. Nah. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah boleh menolak sunuhan dengan suami karena suami sedang sakit, Ustaz? Ditakutkan ini penyakitnya bisa menular, Ustaz. Kalau dikhawatirkan sakit suami adalah sakit yang menular, sakit yang berbahaya, maka boleh seorang istri jaga diri dengan tidak menyentuh suaminya. Karena la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun diri sendiri dan orang lain. Nah. Ya, baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Baiklah, kita akan pertanyaan selanjutnya dan sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah standar keluarga yang ideal Ustaz menurut Islam, Ustaz? Keluarga yang ideal adalah keluarga yang penuh dengan sakinah, dengan ketenangan. Dan ciri keluarga itu adalah keluarga sakinah, ada kangen. Suami kangen istrinya, istri kangen sama suaminya. Keluarga itu sakinahnya berkurang ketika kangennya berkurang. Suami lama tidak datang biasa saja, lama tidak jumpa istri juga tidak biasa, ada biasa saja. Ini kurang sakinahnya. Kemudian mawaddah, penuh dengan cinta. Kata Mujahid ketika menjelaskan mawaddah artinya aktif adanya nafkah biologis. Maka dan masing-masing menikmati hubungan ini. Maka istri menikmati hubungan biologis dengan suaminya dan suami menikmati hubungan biologis dengan istrinya. Maka itu mawaddah. Kemudian rahmah, penuh dengan kasih sayang. Maka penjelasan dari Mujahid, rahmah itu akan terwujud manakala suami istri ini punya anak. Maka disitulah terdapat benih-benih kasih sayang. Atau kemudian disitulah ketika ada anak, ada keturunan, maka ada tempat curahan kasih sayang dari suami dan istri tersebut. Maka nanti suami istri ini nemani anaknya mainan, kemudian bareng, kemudian bercanda-canda dengan anak, maka itu gambaran rahmah. Maka ketika terwujud hal-hal di atas, maka itu sedikit gambaran tentang keluarga yang ideal. Nah. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baiklah Ustaz, ini sebelum kita berpisah karena waktu juga saya menunjukkan menjelang pukul 9. Bisa diberikan sedikit nasihat tambahan Ustaz untuk kita semua Ustaz. Ya, silakan. Ya, nasihat tambahannya berkenaan dengan keluarga yang ideal tadi, maka jika tiga unsur yang kami sampaikan unsur sakinah yang ini ditandai dengan kangen, mawaddah itu yang ditandai dengan aktifnya hubungan biologis dan saling merasakan kenikmatan dan kepuasan dari hubungan biologis, kemudian yang ketiga adanya jerit tangis bayi dan anak, ada suara ada senyum ceria seorang anak di rumah tangga tersebut. Maka jika tiga unsur ini berkurang, maka berkuranglah kondisi ideal. Bayangkan keluarga yang telah berumah tangga puluhan tahun, namun tidak ada jerit tangis bayi di rumah tersebut. Gersang rumah tangga ini. Demikian juga, manakala rumah tangga ini hubungan biologisnya punya problem, ada problem dalam hubungan biologis. Sehingga ya, yang menikmati hubungan biologis boleh jadi cuma suami saja, atau cuma istri saja, atau dua-duanya hambar. Ya, maka gersanglah rumah tangga ini. Boleh jadi hubungan biologis itu waktu yang diperlukan itu tidak lama, namun pengaruhnya ya, itu ya, luar biasa. Ya, pengaruhnya bagi bagi suasana hati suami, demikian juga suasana hati istri. Ya, maka jangan remehkan hal yang sebentar ini, karena dia punya pengaruh yang luar biasa. Demikian juga ya, rumah tangga akan hambar, kondisi ideal akan hilang, manakala hilang kangen di rumah tangga ini, ada yang hilang. Ya. Gimana supaya supaya tetap terwujud kangen, ya, sehingga ada kenyamanan ketika bersama pasangan, ya, maka pergaulilah pasangan, maka tunaikanlah hak pasangan semaksimal mungkin, ya, dan pergaulilah pasangan dengan akhlak mulia. Ya, ingatlah bahasanya, akhlak mulia dengan orang lain berpahala, maka akhlak mulia dengan istri sendiri, dengan suami sendiri lebih berpahala. Ya, demikian nasihat tambahan yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama pagar kota pagar nominal, atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.